بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Kata beliau, فالمؤلف وصف الزمن الذي سبق قتل عثمان رضي الله عنه وكان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه زمن الدين العتيق. فالمؤلف ما قال المؤلف يعني الإمام البربهاري رحمه الله dalam متن wasafa, beliau menyebutkan kejadian-kejadian yang terjadi zaman Uthman, zaman alladhi sabak. Beliau menyebutkan kejadian-kejadian yang terdahulu ketika terbunuhnya Khalifah Uthman Ibnu Affan radhiyallahu an. Demikian pula peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi terbunuhnya Khalifah Uthman Ibnu Affan radhiyallahu an. Wakana ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh bahkan puluhan tahun sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam baru kemudian terbunuhlah Khalifah Uthman ibn Affan. Biannahu zamanuddin al-atik, bahwasanya masa-masa itu yaitu sebelum terbunuhnya Uthman, di masa-masa itu adalah di mana saat agama ini benar-benar utuh sempurna. Zaman di mana agama ini mereka semua mengambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, belum terjadi perpecahan sama sekali. Iya, terjadi khilaf, perselisihan pendapat di antara para kibaru sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seperti yang sempat kita utarakan dahulu, seperti perselisihan yang terjadi antara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan Umar untuk memerangi mani'iz zakah, orang-orang yang enggan membayar zakat. Tetapi kemudian khilaf itu berhenti dan terjadi ijma', sepakat seluruh sahabat di bawah pemerintahan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk memerangi mereka-mereka yang enggan membayar zakat walaupun mereka masih mengucapkan syahadatain. Demikian pula terjadi perselisihan untuk mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Namun kemudian perselisihan ini berhenti ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menyetujui pengumpulan Al-Qur'an, sehingga ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengumpulkan Al-Qur'an dalam sebuah mushaf. Ini yang terjadi pada masa-masa sebelum terjadinya perpecahan dengan terbunuhnya Khalifah Uthman Ibnu Affan radhiyallahu an. قال وهذه الكلمة ربما يؤخذ على المؤلف فيها ملحظ. Namun kalimat ini, bahwasannya agama sebelum terbunuhnya Uthman adalah murni dan sempurna, ربما ada kalanya يؤخذ على المؤلف, beliau yaitu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dikritik dengan kalimat ini, fiha malhaz, kritikan, adanya sebuah kritikan. Lianna ad-din al-atiqa huwa kitabullah wa sunnatu rasulihi wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huma baqiyan. Karena ad-din al-atiq, agama yang sudah sejak dahulu yang datang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sepeninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai masa terbunuhnya Uthman ibn Affan radhiyallahu an, yang namanya agama itu tetap bersumber dari Alkitab was Sunnah, tidak terpengaruh dengan para penganutnya. Agama yang murni dan sempurna itu bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak terpengaruh dengan para penganutnya. Terjadi perselisihan ataupun tidak terjadi perselisihan, tetap agama yang murni dan sempurna adalah yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huma baqiyan, dan keduanya itu Al-Kitab was Sunnah akan terus tegak, akan terus ada, akan terus menang. Baik saat terjadi perselisihan dan terbunuhnya Khalifah Uthman ibn Affan, atau di masa-masa setelahnya, atau bahkan nanti menjelang kiamat, tetap Alkitab wa Sunnah selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Islam selalu tegak. Agama yang murni dan sempurna ini selalu ada. Kemudian kata beliau, wala syakka anna hadha zaman kana saliman min al-ikhtilafi fil zahir, dan tidak diragukan lagi bahwa masa-masa ini, yaitu sejak diutusnya Rasul kemudian meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam, digantikan oleh dua khalifah yang utama dan mulia, Abu Bakar dan Umar, kemudian digantikan oleh Uthman sampai terjadinya pembunuhan beliau, tidak diragukan lagi bahwa masa-masa itu kaum muslimin selamat dari perpecahan. Saliman minal ikhtilafi fil zahir. Selamat dari perpecahan. Tidak tampak di permukaan ada perselisihan. Yang berarti, iya, masalah-masalah ijtihadiyah, khilafiyah, itu ada. Tetapi tidak menyentuh akidah, manhaj. Terjadi perselisihan dalam hal-hal yang sifatnya ibadat. Melakukan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini, kemudian diikuti oleh sebahagian sahabat yang mengetahuinya, sahabat yang tidak mengetahuinya tidak melakukannya, ini tidak lantas dikatakan terjadi perselisihan. Namun yang dimaksud di sini adalah tidak terjadi perselisihan dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj. Di masa-masa itu semua selamat. Walakin ada'u dinil asyrar badaru budhur al-khilafi kama sami'ta. Akan tetapi ada'u din, musuh-musuh agama ini, terutama di masa itu adalah iblis dan bala tentaranya. Sampai kemudian datang orang-orang munafiqun. Masih di masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang terus memberikan gangguan kepada Rasul dan kaum mukminin. A'da'uddin, ini musuh-musuh agama dari kalangan munafiqin. Berikutnya muncul Musailamah al-Kadzdzab di akhir masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musailamah al-Kadzdzab sudah menampakkan benih-benih penyimpangannya dan meminta kepada Rasul untuk memberikan an-nubuwah kepada dia. Sampai sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, muncul orang-orang yang murtad dari kalangan A'rab, meninggalkan Islam. Ada pula dari mereka-mereka yang masih mengakui syariat Islam tetapi enggan membayar zakat. Yang seperti ini muncul dari musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam yang jahat, badaru budhural khilaf, mulai menaburkan benih-benih perselisihan, benih-benih perpecahan. Bukan hanya dalam masalah ijtihadiyah, tetapi lebih dari itu, dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj. Mereka terus menumbuh suburkan perpecahan dan kesesatan di tengah-tengah kaum muslimin. Fawasafa al-khilafa ma anna ad-dina huwa ma ukhidha min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-i'tiqadati wal ahkami. Maka Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di sini menyebutkan, menceritakan kepada kita khilaf yang terjadi. Bersama dengan itu, agama ini tetap utuh yang diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqadat, akidah, keyakinan, tauhid. Dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak terjadi perpecahan sama sekali. Dalam masalah manhaj pun demikian, tidak terjadi perselisihan di antara sesama mereka. Wa tilka qad istaqarrat bi mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu telah benar-benar menancap kuat dalam dada-dada kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sejak diutusnya Rasul sampai beliau meninggal dunia, bahwa agama ini diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga agama itu tetap utuh yang bersumber dari kitab was sunnah, tidak terpengaruh dengan adanya perselisihan yang muncul, tidak terpengaruh dengan musuh-musuh Islam yang ingin merusak Islam dari luar ataupun dari dalam. Qala fa kana yanbaghi an yu'abbira bi'ibaratin ukhra, maka semestinya atau selayaknya yang lebih utama, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah memberikan ibarat, ungkapan dengan ungkapan yang lain, bukan dengan ungkapan yang di atas, bahwa agama ini menjadi atau tetap murni dan sempurna sejak meninggalnya Rasul sampai terbunuhnya Utsman. Setelah itu agama ini enggak murni lagi. Agama ini penuh dengan perpecahan. Ungkapan seperti ini selayaknya diganti dengan ungkapan yang lain, dengan ibarah yang lain. Karena agama tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terpengaruh dengan para penganutnya. Bian yaqul, bisa saja ibarah itu, ungkapan yang lebih utama itu, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, adalah dengan beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan, inna zaman al-khulafai ar-rasyidin qabla wafati Uthman kana huwa zaman alladhi ittafaqa fihi ahlul hilli wal aqdi ala ahkamid din walam yadhhar fihi khilafun ala as-sahati adh-dhahira لأن الدين الذي كان ذلك الوقت هو الدين الذي كان بعده هذا هو الأولى. Lebih utama ungkapan yang tepat untuk disampaikan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, adalah sesungguhnya masa-masa pemerintahan Al-Khulafa'ur Rashidun hingga sebelum terbunuhnya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu adalah zaman di mana seluruh ahlul halli wal aqdi, para sahabat yang memiliki peran utama, para sahabat yang memiliki kemampuan untuk memutuskan perkara, mereka semuanya sepakat. Baik di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ahlu syura, ahlul halli wal aqdi, mereka semuanya sepakat dalam perkara-perkara yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu. Demikian pula di masa Umar ibn al-Khattab, demikian pula di masa Uthman ibn Affan, sepakat mereka ala ahkamiddin, tentang hukum-hukum agama ini, sepakat semuanya. Walam yadhhar fihi khilafun ala sahat al-zahira, dan tidak terlihat ada perselisihan yang zahir di tengah-tengah kaum muslimin ketika itu. Perselisihan yang menyentuh sendi-sendi akidah, manhaj, tidak. Adapun ijtihadiyah, iya ada. Tetapi itu bukanlah sebuah perselisihan yang kemudian dikatakan ini kelompok, ini mengikuti Abu Bakar, ini mengikuti Umar, tidak. Tetapi ijtihad-ijtihad tersebut kemudian berhenti atau berakhir dan terjadi ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memerangi mani'iz zakah, demikian pula mengumpulkan mushaf dan hal-hal lain yang disebutkan oleh para ulama dalam permasalahan ini. Lianna ad-din alladhi kana dhalika al-waqtu huwa ad-din alladhi kana ba'dahu. Karena agama di masa itu sebelum terjadinya pembunuhan Utsman dan setelah terjadinya pembunuhan Utsman, agama itu sama. Tetap Islam itulah dia yang bersumber dari Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Hadza huwal aula. Ini adalah ibarah yang lebih utama yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.